الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني حفظكم الله untuk mengisi kekosongan yang ada sampai datangnya Ustadzuna Al-Ustadz Luqman Ba'abdu dan Al-Ustadz Alfian Hafizahum Allah wa ra'ahuma, maka kita akan membahas mengenai hadithul iftiraq, hadith yang menjelaskan akan adanya perpecahan, hadith yang membahas tentang akan adanya perselisihan di antara umat ini. Ikhwani hafizakumullah, di antara salah satu aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara salah satu pokok, di antara beberapa landasan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu al-amru bil ijtima', mengajak kepada persatuan. Ini merupakan kaidah di antara beberapa landasan-landasan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka mengajak kepada kebersamaan, persatuan. Dan ini merupakan salah satu dari maqasid asy-syariah, salah satu tujuan ditegakkannya syariat Islam, untuk mengajak kepada persatuan dan kebersamaan. Dan ini bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh. Pada setiap tahunnya kita mendapatkan dua hari Id, Idul Adha dan Idul Fitr. Kaum muslimin masya Allah tabarakallah rahman, mereka berbondong-bondong keluar dari rumahnya menuju ke tanah lapang, stadion, lapangan. Mereka melaksanakan sholat bersama-sama. Mereka mendengarkan khutbah bersama-sama. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sampai mengeluarkan gadis. Gadis dikeluarkan, wanita-wanita yang dipingit dikeluarkan dari rumahnya. Bahkan ibu-ibu yang dalam keadaan haid dan nifas, mereka pun juga ikut yashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Mereka menyaksikan kebaikan dan ajakan kaum muslimin. Mereka berkumpul bersama. Ini kurun waktu satu tahun, di dua kali pertemuan, di dua kali Id. Kemudian pada setiap pekan, kita diperintahkan untuk menjalankan sholat Jumat. Mereka sholat bersama-sama. Mereka menyimak apa yang disampaikan oleh khatib dalam keadaan tenang, tenteram, sakinah dan waqar. Mereka berkumpul bersatu. Mereka berjamaah. Ini pada satu pekannya. Kemudian pada setiap harinya kita diperintahkan dalam sehari semalam untuk berkumpul bersama kaum muslimin sebanyak 5 kali. Menjalankan salat fardu. Di masjid secara berjamaah berkumpul. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan ini merupakan salah satu maqasid asy-syari'ah. Tujuannya syariat Islam berjamaah. Dalam setiap harinya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Berpegang teguhlah kalian dengan tali-tali Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Bukan tali-tali. Bukan tetapi tali satu. Wa'tasimu bi'ablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berpecah belah. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kalian. Di mana kalian dahulu bercerai-berai. Kalian dahulu bermusuh-musuhan. Satu kabilah membunuh kabilah yang lain. Ini dibunuh tidak terima. Harus dibunuh. Kabilah yang melakukan kekerasan kepada. Kalau sudah ada permusuhan, satu kabilah tidak akan menikahkan putrinya dengan pemuda dari kabilah ini. Atau putri dari kabilah ini tidak akan dinikahkan dengan putra dari kabilah yang ini. Darah dengan darah, kepala dengan kepala, terus demikian mereka bermusuh-musuhan. Berperang. Tidak ada habisnya. Dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tali tadi, kemudian kalian menjadi ikhwana, bersaudara. Wa kuntum ala shafa hufrati minan nar. Dan kalian dahulu sudah berada di atas dan ujung jurang api neraka. Sudah berada di atas ujungnya. Hampir sedikit terjatuh mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dengan kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan itu merupakan ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka agar mereka mendapat petunjuk. Maka dari ayat di atas menegaskan kepada kita kaum mukminin diperintahkan untuk bersatu. Jangan menyelisih. Diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa talinya? Apa tali Allah subhanahu wa ta'ala yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh di atasnya? Mufassiru sahaba Ibnu Abbas hibrul bahr wa hibrul ummah. Ketika sampai pada ayat di atas, Ibnu Abbas mengatakan hablullah ay tamassaku bidinihi wa kitabi. Berpegang teguhlah kalian dengan agamanya dan kitabnya. Ini yang dimaksud dengan tali. Tadi. Maksud dari berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu dengan agamanya dan kitabnya. Maksudnya di sini, tegakkan, terapkan. Ikuti syariat Islam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan ikuti pula petunjuk kitabnya, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran diantara salah satu sifatnya adalah hablullahi al-matin. Tali Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat. Adalah Al-Quran, salah satu sifatnya. Adalah tali Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat, yang kokoh. Tidak pudar. Adalah Al-Quran. Maka dari ayat di atas kita diperintahkan untuk kembali berpegang teguh dengan Islam dan berpegang teguh dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kita kaum muslimin. Dan ini merupakan jalannya orang-orang yang selamat. Mengikuti Al-Quran, mengikuti syariat Islam merupakan jalannya orang-orang yang selamat. Yang dimana kita senantiasa diperintahkan untuk membacakan doa sehari semalam sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, dan bukan pula jalan-jalan orang-orang yang Engkau murkai dari kalangan Yahud, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan dari kalangan Nasar. Maka timbul sekarang pertanyaan besar di hadapan kita. Apa jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kenikmatan kepada orang yang meniti di atasnya? Bagaimana bentuk jalan tersebut? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana sifat jalan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka? Paling bagus di dalam menafsirkan Al-Quran, ditafsirkan dengan Al-Quran. Paling bagus di dalam menafsirkan Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dan tafsiran dari ayat ini dalam surat Al-Fatihah telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tafsirannya di dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa jalan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat? Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa man yuti'illaha wal rasul فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيكِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuknya, mengikuti Al-Quran, dan taat kepada Rasulullah ketika beliau hidup, dan taat kepada sunnahnya ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah wafat, mengikuti petunjuk Al-Quran dan mengikuti petunjuk as-sunnah, mereka lah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan. Jadi ini jalannya mereka, siratul mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti as-sunnah. Ini adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat, siratul mustaqim. Dan ini merupakan jalan yang dipenuhi dengan para anbiya. Jalannya mereka, syuhada, orang-orang saleh, siddiqin. Dan mereka adalah sebaik-baiknya teman dekat. Maka dari dua ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya kunci persatuan kembalinya umat manusia kepada Al-Quran dan kembalinya umat manusia kepada As-Sunnah bukan dengan pemahaman ana dan antum, ini syarat. Setelah kembali kedua Al-Quran, As-Sunnah, Ada sebuah syarat. Jangan difahami keduanya dengan pemahaman kita. Jangan pakai akal. Jangan pakai logika. Jangan mengedepankan ini. Bukan dengan pemahaman kita. Dan bukan dengan pemahamannya antum. Akan tetapi dengan pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang Islam, Al-Quran, As-Sunnah turun dahulu kepada mereka. Dan mereka adalah para ulama. Dan mereka adalah para ahlul ilm. Ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah dengan bimbingan mereka. Ini persatuan. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala menegaskan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Di sini kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? As-sabiquna al-awwalu. Diperintahkan untuk mengikuti siapa? Salafu hadhihi al-ummah, dari ayat ini. Ikutilah as-sabiquna al-awwalun. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dzalika al-fawzul 'adzim, yang telah disiapkan bagi mereka sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu merupakan keberuntungan yang nyata. Keberuntungan yang besar. Dari sini kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Terlebih lagi Al-Qurun Al-Mufadzalah, zaman-zaman keemasan mereka. Diperintahkan kita untuk mengikuti para ulama, karena para sahabat ulama. Dan pada zaman kita ulama. Maka mengikuti para ulama, para ahlul ilmi, terlebih lagi kibaruhum. Maka di sini akan terbimbing di atas jalan yang benar, jalan al-haq. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, maka dia akan terpecah. Dan tidak akan bisa bersatu. Dan barang siapa yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan terpecah. Tidak akan bisa bersatu. Dan barang siapa yang menyelisih bimbingan para ulama, ahlul ilmi, tidak mengikuti petuah dan nasihat-nasihat mereka, di mana ahlul ilmi merupakan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling wara dan paling bertakwa kepadanya, maka ini dibuka pintu perpecahan, perselisihan. Ini perlu diperhatikan. Dan jangan sampai kita terkecoh. Terlebih lagi dari kalangan al-mutasawwif adh-dhalah, tasawuf-tasawuf yang sesat dan menyimpang. Mereka mengatakan ikhtilafu ummati madza? Rahmah. Perselisihan di antara umatku rahmah. Silakan berselisih, ini rahmat. Pintunya luas. Tujuannya apa? Membawa hadis tersebut yang katanya hadis untuk melariskan kebid'ahan mereka. Yang mau menjalankan kebid'ahan, monggo silakan, ayo terbuka jalan. Yang mau melaksanakan kesyirikan, monggo ada jalan. yang mau menyembah kepada wali fulan, ayo, tidak ada masalah. Yang mau bertawassul, tawassul syirik, tidak ada yang melarang. Yang mau bertauhid, tidak ada masalah. Rahmat, ini rahmat, perselisihan rahmat, tidak perlu dibahas. Kita jawab perkataan tersebut dengan tiga hal. Yang pertama, dari sisi hadis, itu merupakan hadisun batilun la aslalahu, hadis batil, gak ada dasarnya. Ikhtilafu ummati rahmah, hadisun batil yang tidak ada asalnya, dasarnya tidak ada. Oleh sebab itu kata al-imam Subuki alaihi rahmatullah, kata imam Subuki, lam akif alaihi, aku tidak pernah mendapatkan hadis ini. Lam akif lahu ala sanadin sahih, aku tidak pernah mendapatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Wala dhaif, aku pun juga tidak pernah mendapatkan hadis ini dengan derajat yang dhaif. Wala maudhu, bahkan yang palsu sekalipun, yang ada di dalam riwayatnya seorang perawi pendusta sehingga dihukumi palsu, itu pun gak ada. Keluarnya dari mana hadis ini? Keluarnya dari mana? Sehingga apa? Hadis tersebut bukan hadis. Gak ada dasarnya, gak ada asalnya. La sahih, wala dhaif, wala maudhu. Kemudian yang kedua, dari sisi logika. Gak masuk. Dari sisi logika terbantah. Anggap saja ikhwani hafizakumullah, Walter Monginsidi, satu gang ini. Ada 4 geng. Ya, 2 geng sebelah kanan, sebelah kiri di pinggir jalan. Ada lagi 2 geng sebelah kanan, sebelah kiri di depan pos satpam. Geng yang sini bermusuh-musuhan dengan geng yang sana. Geng yang sana gak pernah akur dengan geng yang ada di depan pos satpam. Maka hidup gak akan tenang. Hidup gak akan tenang. Hati akan penuh dengan kegundahan, khawatir, takut. Gak akan tenang. Perselisihan. Ini dibilang rahmat. Secara logika. Lingkup yang lebih sempit lagi dalam keluarga. Kalau istri kontoh-kontohan dengan suami, suaminya marah kepada sang istri, istrinya pun gak wawo marah dengan suaminya. Suami gak dimasakkan. Ayo maunya dimasakkan di mana? Nah. Zaman sekarang mungkin ada Gojek ya. Nah, enak. Ayo mau kemana? Tidur gak nyenyak? Mimpi jelek? Nah, hati penuh. Dalam lingkup keluarga, berselisih jelek, berselisih azab. Dikatakan ikhtilafu ummati rahmah, ini perkataan batil. Kemudian yang ketiga, para sahabat mengingkari adanya perselisihan. Yang menyelisih diingkari oleh para sahabat. Di dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, karangan Ibnu Abdul Barr, menyebutkan kisahnya Umar ibn al-Khattab ketika marah kepada Ubay ibn Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Gara-gara apa? Ubay berselisih dengan Ibnu Mas'ud gara-gara permasalahan baju. Gara-gara permasalahan baju dipakai ketika sholat. As-sholat bithawbi al-wahid. Sholat dengan menggunakan satu kain. Kata Ubay, inna salata bithawbil wahid hasanun wa jamil. Inna salata bithawbi al-wahid hasanun wa jamil. Sholat dengan menggunakan satu kain, satu baju, itu bagus dan indah, menawan. Katanya Ubay. Ibnu Mas'ud tidak terima sambil mengatakan, kana dhalika wa thiyabu qalila. Kata Ibnu Mas'ud, itu dulu. Zaman miskin. Zaman lapar. Zaman gak punya pakaian. Sekarang, masya Allah, kaum mukminin memiliki banyak baju, memiliki banyak kain. Maksudnya di sini paling minim menggunakan dua kain, dua baju. Berselisih di antara keduanya. Baju yang dipakai untuk sholat. Fa kharaja Umar ibn al-Khattab mughdhaban. Kemudian Umar ibn al-Khattab keluar dari mereka dalam keadaan marah. Berselisih. Kata Umar ibn al-Khattab, ikhtalafa ar-rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman yunzar lahu wa yu'khadhu an. Telah berselisih dua orang di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, dan dua-duanya ini sahabat yang dianggap, dua-duanya ini sahabat yang dilihat, dua-duanya ini merupakan sahabat yang dipandang. Dan diambil darinya ilmu, diambil darinya adab, diambil darinya fawaid, ilmu-ilmu syar'i. Kata Umar ibn al-Khattab, sadaqa Ubay walam ya'la ibn Mas'ud. Ibn Ubay benar, atau afwan, Ubay ibn Ka'ab benar, dan ibn Mas'ud tidak lalai. Kemudian kata Umar ibn al-Khattab, walakinni la asma' ahadan yakhtalifu ba'da maqami hadha illa fa'altu kada wa kada. Akan tetapi mulai saat ini aku tidak mau mendengar di antara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam berselisih setelah kali ini, melainkan aku akan berbuat ini dan aku akan berbuat itu. Perselisihan diingkari oleh sahabat Umar, Khalifah Ar-Rashidah. Dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr di dalam Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih, dan disebutkan pula oleh Al-Albani di dalam Muqaddimah Sifat Salat Nabi, kitabnya beliau, ketika membahas tentang tercelanya perselisihan. Sehingga kita katakan berselisih tercela. Dan tidak ada yang mengatakan ikhtilaf, perselisihan itu rahmat atau bagus, merupakan ajakan yang batil. Bahkan dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia', orang-orang yang memecah belah agamanya, lasta minhum fi syai', engkau bukan bagian dari mereka wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang memecah belah agama mereka berselisih, engkau tidak ada bagian dari mereka wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Berlepas diri. Dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yardha lakum thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian tiga perkara. An ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'ah. Kalian menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraku. Kemudian yang kedua, pegang dengan erat tali Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan berselisih. Berjamaah dan jangan bercerai-berai. Bersatu dan jangan keluar dari jamaah kaum muslimin. Ini dari Al-Quran dan dari As-Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala mencela. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala di atas celaan tersebut, bagi orang-orang yang berusaha untuk menyelisih, gak mau diajak untuk bersatu, gak mau diajak untuk bersama di atas jalan yang al-haq, akan dijadikan gelap wajah-wajah mereka kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian bercerai-berai dan jangan kalian berselisih setelah kebenaran datang kepada kalian. Kalian tahu kebenaran ini, kemudian kalian keluar dari kebenaran tersebut mungkin karena hawa nafsu. Mungkin karena syubhat, mungkin karena syahwat, kalian berselisih, kalian bercerai-berai, kalian keluar. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, kelak mereka akan mendapat azab yang pedih. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari Allah Subhanahu wa taala jadikan wajah-wajah mereka ini putih, bersih, berkilau, indah, enak dipandang. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, dan di hari ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah-wajah mereka hitam, kelam, jelek, tidak enak dipandang. Berkata Ibnu Abbas alaihi radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika sampai pada ayat di atas, tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaah, putih berseri-seri wajahnya siapa? Ahli sunnati wal jamaah. Wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal firqah. Tabyaddu wujuh ahli sunnah, wajahnya ahli sunnah berseri-seri berjamaah, dan wajahnya hitam kelam bagi ahlul bida'i dan furqah. Oleh sebab itu, para ulama tidak pernah membedakan di antara dua kalimat ini, selalu digandengkan. Yang namanya ahlu sunnah, ketika mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, maka berjamaah konsekuensinya. Selalu digandengkan dan tidak dibedakan. Dan digandengkan pula ahlul bid'ah yang melakukan kebid'ahan, menyelisih sunnah Nabi SAW, menyelisih petunjuk Al-Quran, konsekuensinya furqah. Mereka akan berselisih dan tidak akan bisa bersatu. Kemudian ikhwani hafizakumullah, Nabi SAW itu merupakan kudwah dan uswah bagi kita. Nabi alaihi salatu wassalam kudwah dan uswah. Apabila Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui akan ada sebuah penyakit yang akan menimpa umatnya, Nabi alaihi salatu wassalam selalu memberikan kepada kita bocoran obatnya. Kalau Nabi SAW menjelaskan kepada kita akan datangnya sebuah penyakit, maka kita pasti diberikan obat. Kita ambil dua hadis. Hadis yang pertama, di mana Nabi SAW menjelaskan akan terjadinya perpecahan di umat ini, dengan penjelasan yang sedikit global, umum penjelasannya, obatnya pun umum. Kemudian hadis yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan akan terjadinya perpecahan secara terperinci, dan memberikan obatnya pula secara terperinci. Yang pertama umum, dikasih obatnya umum. Yang kedua khusus, dikasih obatnya lebih khusus. Hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari sahabat Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Yang akan hidup sepeninggalannya Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan mendapatkan perselisihan-perselisihan yang banyak. Ini penyakit. Ini musibah. Ini bencana, perselisihan akan ada di umat ini. Dan Nabi alaihi salatu wasalam sekali lagi menyebutkan penyakit, beliau menyebutkan obatnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa'alaikum bisunnati. Ini obat yang pertama. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian yang kedua, wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan pegang dengan erat sunnahnya para khulafa Abu Bakr, Umar, wa Utsman, wa Ali. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka, addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Karena geraham gigitnya lebih kencang, gigitnya lebih kuat daripada yang lain. Menunjukkan kepada kita kalau sudah terjadi fitnah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah, kembalikan kepada pemahaman para sahabat, para khulafa, para ulama. Kalau terjadinya fitnah, ini umum. Kemudian hadis yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan terjadinya perselisihan secara khusus, dan ini insyaallah taala yang akan kita urai. Naam, di dalam membahas mengenai hadithul iftiraq, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Terpecah Yahud menjadi 71 golongan. 70 fil nar wa wahidatun fil jannah. 70 di dalam api neraka dan 1 di dalam surga. Waftaraqatin nasara 'ala 72 firqah. Orang-orang Nasara akan terpecah belah menjadi 72 golongan. 71 fil nar wa wahidatun fil jannah. 71 di dalam neraka dan 1 golongan di dalam surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Sataftariku hadhil ummah, akan terpecah belah umat ini. Ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidatan, seluruhnya di dalam api neraka. Yang 72 dan tersisa satu saja yang mereka berada di dalam surga, yang mana ini merupakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, dan mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menangkan. Qila man hum ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan obatnya. Nabi bersabda, humul jamaah, mereka adalah jamaah. Apa arti jamaah? Insyaallah akan sampai kepadanya. Di dalam riwayat yang lain, ma kana mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti dan bersama pada zamanku dan bersama dengan zaman para sahabatku. Ini merupakan hadis yang amat sangat penting untuk kita kaji. Insyaallah taala kita akan membagi dari hadis tersebut dari dua sisi. Sisi mengenai fawaid hadithiyah, faidah-faidah mengenai hadis. Kemudian yang kedua dari sisi fawaid dalalatul alfad, faidah-faidah dari pengertian dan intisari-intisari dari hadis yang telah disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam di atas. Ilahuna walhamdulillah.